Pada tahun 1997, US $1 bersamaan dengan RM2.50. Tapi sekarang, US $1 bersamaan dengan RM3.70. Dan Singapura dolar dah menjadi RM2.50. Apa maksud kita sebagai pekerja yang mendapat gaji di Malaysia dan di dalam mata wang ringgit Malaysia? Duit kita semakin kecil, kan? So, ini bermakna purchasing power kita semakin kecil. Sebagai contoh, katakanlah kita dapat RM2,500 sebulan. Besar tu pada tahun 1997. Ini bermakna kita mempunyai gaji berbentuk $1,000 sebulan. Dan hari ini, kalau gaji kita tak naik-naik dan masih mendapat RM2,500 sebulan, ia bermaksud kita mempunyai gaji yang bernilai $675 sekarang. So, gaji kita susut dari US dollar $1,000 ke US dollar $675 sebulan. Purchasing power kita berkurangan ini bukan disebabkan inflasi, kan? Bukan disebabkan deflasi ataupun apa benda lagi. Tapi nilai mata wang RM kita. Oleh itu, kita terasa sangat bila kita nak beli barang import ataupun barang lokal pun yang bergantung pada harga US dollar. Apa pilihan kita? Duduk diam dan bergantung penuh kepada polisi makroekonomik kerajaan Malaysia, atau kita berusaha meninggikan pendapatan kita? Kita tahu nak kerja dua pekerjaan tu amat memberatkan dan menyiksakan. So, saya cadangkan buat bisnes. Buat bisnes bukan semestinya full time. Ia boleh lakukan sebagai aktiviti part time. Tapi babe, komitmen mesti full force dan bukannya part force. So, may the force be with you. Bisnes tapi tak tahu macam mana, area mana, nak pilih bisnes apa, industri apa, saya akan terbitkan podcast Jom Business dalam bentuk MP3 setiap hari Jumaat. Anda boleh download MP3 ini ke handphone anda ataupun MP3 player anda, atau anda boleh teruskan ke blog uzaidi.com. Terpulang pada anda. It's your term. Anda boleh dengar pada bila-bila masa yang anda senang dan boleh rewind bila-bila masa anda suka. Ke anda mempunyai perniagaan yang bagus yang anda ingin kongsikan bersama, sila hantar mesej pada uzaidivacasia@gmail.com ataupun www.uzaidi.com. Saya amat berharap podcast ini boleh menolong kawan-kawan kita untuk meninggikan pendapatan kita sekeluarga secara halal. InsyaAllah. Saya berpeluang menghadiri acara Facebook Developer Garage di Cyberjaya. Acara yang cukup menarik ini dikendalikan oleh kawan kita FB, iaitu Nasrul Amri Samsudin. Beliau juga pengarang buku Rahsia Pemasaran Facebook, Membongkar Rahsia Menjana Wang Melalui Facebook. Jom kita dengar perbualan saya dan saudara Nasrul. Pemasaran Facebook ni, bagaimana dia punya sambutan ni? Sambutan setakat ni, kalau kata terus terang, memang kita tak tahu berapa banyak yang dah jual. Tapi masa pesta buku tu, masa first day saya datang pesta buku tu, publisher cakap saya every time they put on the rack, memang habislah, asyik top up je kan. Tapi exactly berapa amount yang dah terjual tu, memang seriously tak tahu lagi lah. Kita tak dapat lagi statistik daripada True West lah. Apa objektifnya nak nerbitkan buku ni tu? Okay, objektif pertama sebab kita nak macam dekat Malaysia ni, kita tak ada macam banyak lagi community ataupun orang yang tahu tentang social media marketing. So, first buku ni kita bagi macam konsep ataupun basic konsep tentang social media marketing lah, sebab dekat Malaysia memang tak ada lagi any job opportunities tentang social media marketing, and then most of the companies itself tak tahu langsung macam mana nak gunakan social media marketing. Tapi dekat US dah ramai company, even ada, kalau tak silap, Pizza Hut hire kan dia punya staff untuk just log in main Facebook je, Facebook, Twitter. So kita nak macam dekat Malaysia pun mungkin akan ada macam tu kan, so lebih kurang macam tu lah. So bagus company kami Malaysia ni gunakan Facebook as a platform lah for marketing. Yeah, sebab kalau kita tengok kan dekat sini kita lebih low cost marketing tapi high low cost punya advertisement dengan marketing tapi high impact lah. Sebab kalau kata let's say macam company gunakan Facebook profile, Facebook public profile, so dia akan dapatkan attract macam dia punya fan supporter semua tu, instead of nanti every time ada promotion nak kena buat lagi marketing semua. Ini one shot boleh buat status update dekat public profile tu, semua orang akan tahu. So katakan ada 5,000 orang, 5,000 akan tahulah macam tu. So workshop hari ni ni apa objektif ni sebenarnya? Kita objektif kita hari ni sebenarnya macam nak berkongsi apa tu knowledge lah, experience, and then kita nak macam mengumpulkan developers ke entrepreneurs, lepas tu macam siapa saja yang tak tahu tentang Facebook ke apa benda boleh datang sini, and then kita boleh interact satu sama lain dan tahu lagi tentang platform ni lah. Mungkin ada tu memang berminat nak buat application ke apa benda, dan nak dapatkan duit daripada application, nak buat application macam tu, ataupun mungkin ada yang macam nak tahu detail lagi macam mana nak guna Facebook ni semua kan. So kita punya objektif memang nak kumpulkan semua orang lah, kongsi knowledge dengan experience lah. So perlukah siapa yang minat yang jadi ahli ni kena ada programming background? Sebenarnya tak perlu pun. Sebenarnya kita pernah tengok sendiri orang yang tak ada programming background boleh buat application dengan tools-tools dekat internet ni, tak perlu ada programming experience lah. So you think that Facebook ada potential for future ni big market here in Malaysia? Yeah, sebab sekarang ni pun kita punya statistik active user yang kita measure by network dah ada almost 1 million user. So ada big potential lah untuk dekat Malaysia ni. Adakah lebih ramai daripada MySpace dengan Friendster? Kalau kata ukur daripada dekat Malaysia, MySpace dengan Friendster tu memang saya tak pernah buat betul-betul, tapi kalau kata traffic MySpace dengan Friendster apa dengan compare dengan Facebook, memang Facebook is number one lah dekat worldwide lah dengan US semua kan. Itulah. So last minute ni, any last message to the entrepreneur in Malaysia yang ingin mencuburu di kian perniagaan terutama ini platform Facebook lah. Okay, for any entrepreneurs yang ni kan, so we just need to learn social media marketing. Sebab internet marketing dengan apa benda traditional marketing tu a bit different. So in social media kita orang tak suka kita push orang untuk buat promotion marketing je, tapi kita macam perlu bersosial interaction dengan user kita baru kita macam kita boleh grab dia orang punya attention lah. So a bit different, so we need to learn the techniques lah. Itulah. Thank you very much and all the best lah. Saya juga sempat berborak-borak dengan saudara Muhammad Baja Aksha. Apa yang mengenai khusus ni? Oh, okay. Sebenarnya Facebook developer garage ni, saya tak apa ya bahasa Melayu, ini untuk mengumpulkan developers lah di Malaysia ini. Memang kita nak kumpulkan dulu developers, apa yang boleh kita buat locally menggunakan Facebook. Lepas tu nak mungkin buat discussion group ya sama sesama developer. Lepas tu untuk apa development ini nantinya? Macam mungkin Encik Uzaidi perlukan developer, macam itulah, nanti kita jumpakan dia dengan ini untuk buat community ya, Pak? Untuk buat community dan menjumpakan community tadi ini kepada mungkin student community, kepada business community lah, atau developer kepada entrepreneurs, macam itu. Adakah Facebook ni boleh digunakan untuk sebagai perniagaan business? Boleh, memang boleh, salah satu. Okay. Adakah susah developkan software? Kalau untuk develop software tak susah. Saya mungkin separuh user, separuh programmer ya. Saya tak full programmer. Sebab tu saya tak cakap ini susah sangat. Tak, sebab banyak application dekat Facebook yang berhasil memang, yang memang boleh buat bisnis purely untuk Facebook application aja pun ada, yang hidup daripada Facebook aja. Kalau dari user ya, saya rasa memang saya susah tengoknya. Saya tak tahu programming, saya cakap susah. Tapi kalau dari developer tak, memang tak susah. Jadi kebanyakan Facebook programmer dari Amerika. Jadi di Asia ni banyak, ramai ke? Oh, Asia saya rasa ada juga banyak yang namanya juga dah naik di news ya. Macam games mungkin ada dari Singapura, atau game developer ni nanti ada boleh bicara. Mungkin boleh terus jumpa lah nih dengan game developer ini. Memang company yang buat game online, dan salah satu gamenya ada dalam Facebook. Okay. Jadi untuk monetisekan Facebook application ni agak senang sekarang ni? Kalau senang saya tak boleh cakap senang ya, sebab kalau dari news ya saya senang, sebab kalau experience saya tak pernah. Saya memang dari ads saja, sebab saya programming pun for fun aja memang ya. Kalau dari ads memang susah ya dapatnya, sebab revenue sikit lah, kecuali memang kita buat games yang ada user memang betul-betul main setiap-setiap hari itu login situ main. Nah itu memang itu boleh buat. Saya pun kayak yang saya cakap tadi ya, developer dari Singapura tuh, saya pernah dengar news tuh dia dapat 40,000 USD dalam satu bulan. Nah, daripada revenue dia aja, daripada ads. Nah, jadi lebihnya di sini lebih daripada entertainment ya. Entertainment lah. Education banyak juga sebenarnya. Kalau kita boleh, justru itulah. Kalau kita nak buat application untuk education pun lagi, mungkin lebih bagus lagi. Untuk misalnya kan kita mungkin e-learning ya. Selama ini e-learning memang dah ada dekat luar. Kenapa kita tak buat dekat Facebook? Diaplikasikan di situ, kita nak menyatukan teachers dengan students. Melalui Facebook. Terima kasih Pak. Itu dia kawan-kawan, perbualan saya dengan kawan FB kita, Nasrul Amri Syamsuddin dan saudara Muhammad Baja Aksyar, mengenai perniagaan Facebook Application Developer. Kawan-kawan, di Malaysia ni terdapat lebih kurang 1 juta pengguna Facebook, dari student hinggalah senior post ataupun hingga pada mantan Perdana Menteri kita seperti Tun Dr. Mahathir. So Facebook ni macam satu pasaran yang besar, luas. Kalaulah Facebook ini sebuah negara, ia mungkin negara yang ke-10 besar di dunia. So bayangkanlah pasaran yang cukup luas. Jadi, kalau anda mempunyai perniagaan, adakah anda ingin membiarkan pasaran ini tanpa mengambil bahagian? Dan sekarang, salah satu cara nak menarik perhatian prospek anda ialah dengan membina aplikasi Facebook. Seperti kuis. Anda tahu kan macam-macam kuis yang kita dapati di Facebook ini. Tapi punyalah ramai yang mengambil bahagian dan berjangkit-jangkit pula tu. So, take advantage of this application business Facebook ini untuk menengahkan perniagaan anda atau pelanggan anda. Semua orang tahu, jika anda berniaga secara retail, secara runcit, anda memerlukan kemudahan supaya pelanggan anda boleh menerima kad kredit ataupun kad debit di kedai anda. Kalau tak, pelanggan anda mungkin akan lari ke tempat yang lain. Kemudahan ini kadang-kadang agak mahal untuk diselenggara ataupun maintain. Oleh itu, GHL, syarikat awam di Bursa Saham Kuala Lumpur, yang mana membekal 70% mesin terminal kad kredit di Malaysia, telah melancarkan teknologi baru iaitu pakej RPC, di mana peniaga boleh mengurangkan kos transaksi kredit kad juga penjimatan panggilan telefon sehingga 57%, 57%. So bagi saya lihat pakej RPC ini mempunyai banyak kelebihan kepada peniaga-peniaga, terutamanya jika peniaga banyak membuat roadshow. Selalunya jika anda buat roadshow kan, anda perlu telefon line di tempat roadshow dan ia memerlukan kebenaran dari mesin bank terminal anda dan juga memerlukan kos tambahan. Tapi dengan pakej RPC ini, anda boleh bawa mesin ini ke mana-mana tempat tanpa kebenaran, dan anda boleh juga guna line ini untuk telefon atau fax di samping memproseskan kad kredit pelanggan anda. Best kan? Senang untuk terima kad kredit pelanggan anda di mana-mana. So, untuk informasi yang lebih lanjut, sila mesej pada saya dan wakil teknikal GHL akan menghubungi anda. Apa itu Twitter? Ramai kawan-kawan kita di Facebook tanya apa itu Twitter. So, saya cuba sedaya upaya meringkaskan untuk manfaat kawan-kawan kita. So, hari ini kita akan ceritakan bagaimana anda boleh promote perniagaan anda dengan Twitter secara percuma. Percaya tak? Twitter bermula dengan idea yang mudah, iaitu hantar text message pada grup kawan-kawan yang ramai. Twitter adalah web-based service di mana anda boleh sign up dengan percuma. So, bila anda sign up, anda akan boleh post short text messages yang dipanggil tweets, dan ia berlainan daripada email. Jika email, pengantar akan menentukan pada siapa yang patut menerima mesej pengantar. Oleh itu, penerima akan menerima email macam-macam. Mesej yang berguna, mesej yang tak berguna, mesej spam dan macam-macam lagi lah. Tapi, Twitter adalah terbalik. Terbalik. Di mana penerima boleh memilih mesej yang dihantar oleh pengantar. Dah faham? Sebagai contoh, anda nak menerima mesej update dari UZID. Saya lah tu. Anda perlu klik butang follow UZID dan anda akan menerima informasi mutakhir dari UZID. Dan jika anda nakkan berita-berita mutakhir dari The Star Malaysia ataupun New Straits Times, anda hanya perlu klik follow The Star Malaysia ataupun follow New Straits Times Twitter. Tapi, jika pada satu masa yang akan datang, dengan sebab-sebab yang tertentu, anda dah boring dengan UZID dan malas nak terima mesej dari UZID, so anda perlu hanya klik quit follow UZID dan saya akan hilang setermeta, abrakadabra. Anda sebagai penerima kontrol untuk menerima mesej yang anda nak tahu. Ha, inilah web 2.0 di mana it's your term, it's your conditions. Mesej apa yang patut ditulis di Twitter? So, hantar mesej yang relevan, sekurang-kurangnya 1-2 mesej sehari seperti special offer bisnes anda, special package, special semualah, cerita-cerita menarik mengenai perniagaan anda dan apa-apa yang menarik lagi lah. Dan sebenarnya inilah, tak ada peraturan, no rules. So, macam mana anda boleh cari pengikut anda? Informasi yang anda kongsikan bersama mengenai perniagaan anda akan boleh mempengaruhi pengguna atau pelanggan ataupun prospek anda untuk mengikuti anda jadi follower. So, anda juga boleh mempromosikan alamat Twitter anda pada mana-mana tempat seperti business card anda, leaflet perniagaan anda, invoice, Facebook, MySpace, blogger dan lain-lain tempat lagi. Walaupun tidak ada sesiapa yang mengikuti anda, kesiannya, anda perlu menghantar tweet mesej sekurang-kurangnya sekali setiap hari. Sebab, orang tak akan ikut seseorang yang tidak aktif dan tidak menghantar sebarang tweet mesej. So, apa strategi? Dapatkan pengikut dengan mengikut orang lain. Ikut orang lain dalam industri yang sama atau prospek atau suspek atau di dalam kawasan yang sama atau negara yang sama dulu. Jika anda jadi pengikut seseorang, dia akan diberitahu yang anda menjadi pengikut dia. Dan kemudian besar, kemungkinan besar, dia juga akan menjadi pengikut anda sebagai balasan. So, jika ini terus berlaku, ia akan merebak. Pengikut anda akan bertambah ramai. Syoknya. Macam filem star pula. So, di bidang marketing atau pemasaran, ini dipanggil sebagai perfect marketing. Hayo-yo. Macam perfect storm pula. Oleh itu, jangan lengah-lengah lagi, daftar di twitter.com dan kalau boleh, kita follow-memfollow lah. Itulah kawan-kawan, berakhirnya episod pertama Jom Business. Minggu depan kita akan bongkar rahsia perniagaan tuition pula. Stay tuned, okay? So, rancangan podcast Jom Business ini akan diterbitkan setiap hari Jumaat dan anda boleh download dan dengar di MP3 player anda, handphone, iPod ataupun iPhone anda. So, saya amat berharaplah podcast ini boleh menolong kawan-kawan kita untuk meninggikan pendapatan kita sekeluarga secara halal. Sebaliknya, jika anda mempunyai perniagaan yang bagus yang anda ingin kongsikan bersama, sila hantar mesej pada uzidvkc@gmail.com ataupun www.uzid.com. berharap dapat berjumpa dengan anda minggu depan. Saya Yuzaidi Yudanis untuk podcast Jom Business. Tata, Assalamualaikum.